Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih membahas tentang salat istisqa. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu anhu. Beliau berkisah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat istisqa. Salat untuk meminta hujan bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam pelaksanaan salat tersebut, beliau menuju ke musala, ke tanah lapang. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikisahkan pula bahwa beliau mengeraskan bacaannya dalam pelaksanaan salat tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk kepada hadis yang kedua dalam bab ini. Sebuah hadis yang cukup panjang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis ini, anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ah min babin kana nahwa daril qadha. Bahwa ada seorang lelaki masuk ke Masjid Nabawi pada hari Jumat dari pintu yang searah dengan Darul Qadha. Darul Qadha adalah rumahnya Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Rumah Khalifah Umar radhiyallahu anhu yang dijual kepada Muawiyah radhiyallahu anhu untuk melunasi hutang beliau, sehingga Umar meninggal dalam keadaan menanggung hutang. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yakhthub. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau sedang berdiri menyampaikan khutbah kepada para sahabat. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Kemudian laki-laki tadi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri. Qala ya Rasulullah halakatil amwal wan qata'atis subul fad'ullaha ta'ala yughitsuna. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, wahai Rasulullah, harta-harta kami telah hancur. Jalan-jalan terputus. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan kepada kami. Saat itu terjadi musim paceklik yang berkepanjangan. Musim kemarau yang berkepanjangan. Sehingga harta-harta mereka habis dan jalan-jalan mengalami kerusakan yang cukup parah. Maka laki-laki tersebut datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan hujan. Qala fa rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Tsumma qala, kemudian beliau berdoa. Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ini salah satu lafaz atau redaksi doa ketika meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membaca doa tersebut. Allahumma aghithna, yang artinya ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Qala Anas, fala wallahi ma nara fi samai min sahabin wala qaza'ah. Anas mengatakan, demi Allah, saat itu kami tidak melihat di atas langit ada mendung dan potongan awan. Artinya saat itu cuaca sangat cerah, ya, tidak ada tanda, tidak ada indikasi yang menunjukkan akan turun hujan. Langit sangat cerah. Wama bainana wa bainas sala' min baitin wala dar. Di antara kami dan gunung Salak. Salak ini merupakan nama sebuah gunung yang terletak di sebelah selatan kota Madinah. Anas mengatakan bahwa di antara kami dengan gunung Salak tidak ada rumah sama sekali. Qala fatala'at min waraihi sahabatun mithlu turs. Anas mengatakan, tiba-tiba muncullah dari balik gunung tersebut awan yang bentuknya seperti perisai. Awan yang bentuknya seperti tameng. Falamma tawassatat as-sama'a intasyarat. Kemudian ketika awan tersebut berada di tengah langit, tiba-tiba awan itu menyebar. Thumma amtarat, kemudian awan tersebut menurunkan hujan. Sehingga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mustajab, ya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu juga. Qala fa wallahi ma ra'aina asy-syamsa sabtan. Anas melanjutkan kisahnya, demi Allah, kami tidak melihat matahari selama satu pekan. Sehingga hujan terus turun selama satu pekan, selama satu minggu. Qala thumma dakhala rajulun min dhalikal babi fil jum'atil muqbilah. Kemudian datanglah seorang lelaki dari pintu itu juga, dari arah pintu yang sama, yaitu pintu yang searah dengan Darul Qadha, dengan rumahnya Umar radhiyallahu anhu. Fil jum'atil muqbilah, pada Jumat berikutnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhthubun nas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang berdiri menyampaikan khutbah kepada para sahabat. Dalam peristiwa yang sama, Jumat berikutnya datang seorang lelaki menghadap beliau sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah sedang berlangsung. Fastaqbalahu qa'iman. Lalu laki-laki tersebut menghadap ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri. Faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa qata'atis subul. Fad'ullaha yumsikha 'anna. Wahai Rasulullah, harta-harta kami hancur, jalan-jalan terputus, maka berdoalah kepada Allah agar Allah menahan hujan tersebut dari kami. Sekarang laki-laki ini meminta kepada Nabi alaihissalatu wassalam agar berdoa kepada Allah supaya hujannya dihentikan. Qala fa rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Tsumma qala, kemudian berdoa. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami wala alaina, dan jangan turunkan hujan kepada kami, atau janganlah engkau turunkan hujan di atas kami. Allahumma 'alal akami wadh-dhirabi wa butunil awdiyah wa manabitish syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran-dataran tinggi, bukit-bukit, perut-perut lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pohon. Qala fa'aqla'at. Anas mengatakan, tiba-tiba hujan langsung berhenti. Ya subhanallah. Doa beliau sangat mustajab. Ya, langsung dikabulkan saat itu juga. Padahal sudah satu pekan turun hujan secara berturut-turut. Wa kharajna namshi fi syams, kata Anas, dan kami pun keluar dari Masjid Nabawi dan berjalan di bawah terik matahari. Qala syarik, fasa'altu Anas ibn Malik, ahuwa rajul al-awwal. Syarik, seorang perawi hadis ini, mengatakan, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, apakah laki-laki tersebut adalah laki-laki yang pertama? Dalam pengertian, apakah orangnya sama yang datang pada pekan pertama dan pekan kedua itu sama? Qala la adri. Anas menjawab, saya tidak tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang cukup panjang ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Di antaranya yang pertama, masyru'iyatul khutbah qa'iman wa ibahatu mukalamatil khatib. Faedah yang pertama adalah tentang disyariatkannya menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Ini adab yang perlu diketahui bagi seorang khatib. Disunahkan untuk berkhutbah dalam keadaan berdiri, sebagaimana dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah ini. Bahkan sebagian ulama berpandangan bahwa hukumnya adalah wajib, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berpendapat hukumnya wajib bagi yang mampu untuk melakukannya. Hadis ini juga menjelaskan tentang diperbolehkannya seseorang untuk mengajak bicara khatib ketika khutbah sedang berlangsung dalam pelaksanaan sholat Jumat, sebagaimana dilakukan oleh laki-laki tersebut dalam kisah ini. Dia mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara ketika beliau sedang menyampaikan khutbah di hadapan para sahabatnya. Sehingga ulama menjelaskan bahwa mengajak bicara khatib itu diperbolehkan ketika khutbah sedang berlangsung, ketika ada hajatnya, ketika ada perlunya. Sebagai contoh misalnya, ketika khatib lupa atau salah dalam menyampaikan atau membaca ayat-ayat Al-Quran, maka boleh bagi para hadirin untuk mengingatkan khatib saat itu juga, meskipun khutbah sedang berlangsung. Ya, diingatkan khatibnya atau dilanjutkan penggalan ayatnya, boleh yang seperti itu. Adapun ketika tidak ada hajatnya, ketika tidak ada perlunya, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib bagi para makmum. Seorang makmum harus diam dan fokus mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhthub faqad laghat. Kata beliau, jika kamu mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat, ansit, diam, sementara imam sedang berkhutbah, faqad laghat, sungguh kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Kemudian faedah berikutnya yang kedua, masyru'iyatul istisqa fil khutbah. Disyariatkannya meminta hujan dalam pelaksanaan khutbah Jumat sebagaimana dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini. Di sela-sela khutbah beliau meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aghithna. Beliau sampaikan sebanyak 3 kali. Nah, ini salah satu kaifiyah atau tata cara meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela pelaksanaan khutbah Jumat. Khatib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Adapun pada hadis yang pertama dan telah lewat pembahasannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus melakukan salat istisqa sebanyak 2 rakaat. Dan ini kata para ulama merupakan cara yang paling afdhol untuk meminta hujan. Seorang imam bersama para makmum secara khusus melakukan salat istisqa sebanyak 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hujan. Itu kaifiyah yang pertama dan paling afdhol. Adapun kaifiyah yang kedua, tata cara yang kedua adalah sebagaimana beliau sampaikan dalam hadis ini, dalam poin yang kedua ini. Tidak khusus melakukan sholat istisqa sebanyak 2 rakaat, namun cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Sehingga ini merupakan tugasnya seorang khatib. Ya, di sela-sela khutbahnya meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah cukup. Tidak perlu melakukan sholat istisqa sebanyak 2 rakaat. Nah, kemudian kaifiyah yang ketiga dijelaskan oleh para ulama dan nanti akan disebutkan oleh penulis rahimahullah, yaitu dengan cara setiap muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung sendiri-sendiri dan tidak dilakukan secara berjamaah. Boleh dilakukan kapanpun dan dimanapun dia berada. Di rumah, di masjid, di jalan, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangan agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Itu kaifiyah yang ketiga, tata cara yang ketiga. Waqta sara 'alaiha Abu Hanifah biduni salatin. Dan Abu Hanifah mencukupkan dengan cara seperti itu, dengan cara yang kedua tadi, dengan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biduni salatin, tanpa melakukan salat istisqa. Pernah kita sampaikan pembahasannya pada pertemuan yang lalu dan ini merupakan pendapat yang lemah. Kenapa? Karena bertentangan dengan nas, bertentangan dengan dalil yang sahih. Jelas Nabi alaihi wasallam pernah melakukan salat istisqa sebanyak 2 rakaat. Wal jumhuru ala anal istisqa'a yakunu bi salatin khasah wa khutbatil jum'ah wa fi du'ai wahdah. Adapun jumhurul ulama, mayoritas para ulama, mereka berpendapat bahwa meminta hujan itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan melakukan salat istisqa secara khusus. Ini yang pertama, bi salatin khasah, secara khusus melakukan salat istisqa di musala secara berjamaah. Kemudian kaifiyah yang kedua, tata cara yang kedua, wa khutbatil jum'ah, di sela-sela pelaksanaan khutbah Jumat. Ya. Sebagaimana dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kemudian yang ketiga, wa fi du'ai wahdah, dengan doa saja seorang muslim langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangan. Ketiga kaifiyah atau tata cara tersebut boleh dilakukan karena semuanya bersumber dari hadis yang sahih. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faedah yang ketiga, raf'ul yadaini fi du'a, dianjurkannya mengangkat kedua tangan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihissalatu wassalam dalam kisah ini mengangkat kedua tangan beliau ketika berdoa untuk meminta hujan. Waqad ajma'al ulama 'ala raf'ihima fi hadzal mauqif, dan sungguh para ulama telah sepakat tentang dianjurkannya mengangkat kedua tangan dalam kondisi tersebut, dalam arti ketika meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ulama sepakat. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Hukumnya sunnah mengangkat kedua tangan ketika istisqa, ketika meminta hujan. Nah, bagaimana kaifiahnya? Bagaimana tata caranya? Dijelaskan oleh para ulama, hendaknya seseorang bersungguh-sungguh ketika mengangkat kedua tangan dalam pelaksanaan sholat istisqa. Sampai-sampai Nabi alaihissalatu wassalam mengarahkan punggung telapak tangan beliau ke atas langit. Ya, coba bayangkan. Sampai seperti ini beliau angkat kedua tangan. Ya. Diangkat di atas kepala. Punggung telapak tangan menghadap ke atas langit. Adapun perut telapak tangan menghadap ke bawah. Ya, seperti ini. Bukan seperti ini. Gini. Ya. Gini. Ini ketika melakukan istisqa, ketika meminta hujan. Adapun selebihnya ketika dalam kondisi normal, maka dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-mas'alah an tarfa'a yadaika hatwa mankibaik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdoa adalah dengan cara engkau mengangkat kedua telapak tangan di hadapan pundakmu. Ya, seperti ini caranya. Ketika dalam kondisi normal. Ya. Nah, disesuaikan dengan pundak, ya, seperti ini. Atau boleh agak turun sedikit di hadapan dada, tidak masalah. Nah, bukan dengan cara seperti ini. Ya, ini cara yang salah. Enggak niat berdoa kalau seperti ini. Ya. Letakkan di atas kaki. Ya. Caranya seperti itu. Wakhtalafu fi ma'adahu. Dan para ulama telah berbeda pendapat tentang hukum mengangkat kedua tangan pada selain istisqa. Faba'aduhum addahu ila kulli halati du'a. Maka sebagian ulama memberlakukan adab tersebut pada semua kondisi doa. Ya, ini pendapat yang pertama. Pokoknya setiap kali berdoa, maka mengangkat kedua tangan. Wa ba'dhum qassarahu 'alal mawatin alwaridi fiha. Adapun sebagian ulama, mereka hanya membatasi adab tersebut pada tempat-tempat yang ada dalilnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Seperti ketika istisqa, ketika meminta hujan, Nabi alaihissalatu wasallam mengangkat kedua tangan. Maka dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Nabi alaihissalatu wasallam pernah berdoa dengan mengangkat kedua tangan ketika sa'i pada putaran yang pertama, menghadap ke arah kiblat, ya, kemudian mengangkat kedua tangan. Maka dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Adapun selebihnya, maka tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, inna fi raf'il yadaini fi du'a'i mutlaqan ahaditsa katsirah. Sungguhnya ketika mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, terdapat hadis yang sangat banyak. Indal Bukhari wal Mundhiri wan Nawawi, menurut Al-Bukhari, Al-Mundhiri dan An-Nawawi. Intinya ketika berdoa secara mutlak, terutama ketika waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, ketika safar, ketika hujan, ketika berkecamuk perang dan lain sebagainya, dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Karena memang cukup banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nabi alaihissalatu wassalam pernah berdoa dengan mengangkat kedua tangan sebelum perang Badr Kubro, perang Badar Kubro, yang sama-sama beliau mengangkat tangan di atas kepala beliau sehingga ridaknya jatuh, ya, sendangnya jatuh. Abu Bakar mengatakan hasbuk, hasbuk ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Nah, dan juga dalam peristiwa yang lainnya, sehingga mengangkat kedua tangan ketika berdoa termasuk adab yang baik. Kemudian pelajaran berikutnya, istihbabu du'a bihadha du'a an-nabawi li talabil ghaith, disunahkannya membaca doa dengan doa nabi seperti ini ketika meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz doanya cukup pendek sehingga insyaallah mudah untuk dihafal. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Hendaknya diulang sebanyak 3 kali. Kemudian faedah berikutnya, jawazul istisha 'inda dharari bil matar. Diperbolehkannya meminta agar hujan dihentikan. Namanya istisha. Kalau tadi istisqa, istisqa itu artinya meminta hujan. Kalau istisha artinya meminta agar hujan dihentikan. Inda dharari bil matar, ketika menderita kerugian karena hujan. Hukumnya boleh ketika kaum muslimin termadharati dengan turunnya hujan. Mereka mengalami kerugian karena turunnya hujan yang berkepanjangan. Disebut dengan istisha. Sebagaimana dilakukan oleh laki-laki tersebut dalam hadis ini. Nah, bagaimana doanya? Telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, wala alaina, dan janganlah Engkau menurunkan hujan kepada kami. Dan seterusnya sampai selesai. Itu doa istisha atau doa meminta agar hujan dihentikan. Kemudian pelajaran yang terakhir dalam pembahasan ini, jawazu talabid du'a mimman yudhannu fihimus shalah wat tuqa. Diperbolehkannya meminta doa kepada seseorang yang diduga kuat memiliki kesolehan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dilakukan oleh laki-laki tersebut dalam kisah ini. Dia meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tentunya seorang hamba yang bertakwa, bahkan imamul muttaqin, imamus sholihin. Pemimpinnya orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang soleh. Sehingga boleh meminta doa kepada orang lain. Namun ingat, harus selektif. Jangan sembarang orang dimintai doanya. Orang kafir, orang non-muslim, jangan. Orang fasik juga demikian, dihindari. Wahada tawassul al-ja'is. Dan inilah tawassul yang diperbolehkan secara syar'i. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Selebihnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.